Kenapa? Niat udah sampai, latihan jadi amal, betul tidak? Tampil belum tentu yang terbaik. Siapa tahu tampilan kita waktu itu benar-benar full riya, yang gak dinilainya sama sekali di hadapan Allah. Makanya sudah, latihan-latihan, mau pentas misalkan, mau tim nasid, ternyata keburu bubar, ya sudah, tidak apa-apa ya. Dongkol itu tidak menyelesaikan masalah. Ingat dulu teorinya ya. Pung, jidat kena bola golep, ridho. Ridho benjol, enggak ridho benjol. Betul tidak? Mending ridho, ya. Nah orang yang ikhlas mah enak, enak, enak, enak, enak. Sudah daftar haji, sudah siap, semuanya sudah manasik. Tiba-tiba pas menjelang berangkat, suami sakit, kita harus nunggui, tidak bisa pergi. Kenapa harus malu? Niat sudah, segala sudah jadi amal. Tidak harus apa yang kita inginkan itu terjadi semuanya.